Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi adh-dhahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-11 yang berkaitan dengan penjelasan apa hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya dan apa yang didapatkan oleh para hambanya ketika telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang secara globalnya hak Allah Azza wa Jalla atas para hambanya adalah senantiasa ditauhidkannya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sekutu, tanpa ada tandingan sedikit pun dari makhluk-makhluknya Subhanahu wa taala. Dan ketika para hamba telah melaksanakan kewajiban tadi, maka mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan azab kelak di yaumul qiyamah, karena mereka adalah orang-orang yang terjamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan terakhir, khawati fillah ya ra'akumullah, kita telah masuk kepada mukaddimah dari bab yang ke-12. Sebuah bab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babun la yakfi mujarradu talaffuzi bisyahadatain. Tidak pantas atau belum cukup seorang muslim sekedar melafadzkan dua kalimat syahadat. Balla budda min istiqanil qalbi, bahkan wajib bagi dia di samping melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibarengi dengan istiqanil qalbi, yaitu keyakinan di dalam hati bahwa memang benar tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pula ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika membuka bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini, yang mana beliau mentanbih bahwa bab ini dan hadis-hadis yang ada di dalamnya akan membantah, akan meluruskan pemahaman sebahagian sekte sesat, terkhusus dari kalangan Al-Murji'ah yang mereka memiliki sebuah keyakinan cukup bagi seorang hamba sekedar melafadzkan dua kalimat syahadat tanpa harus adanya keyakinan di dalam hati, sehingga mereka sampai kepada sebuah kesimpulan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda setara dengan keimanan yang ada di sisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka mengerjakan kemaksiatan karena sama-sama melafadzkan. Abu Bakar melafadzkan, begitu pula umat Muhammad alaihi salatu wassalam melafadzkan dua kalimat syahadat tersebut. Maka hadis ini akan meluruskan apa yang ada di sisi mereka dari akidah al-batilah tersebut. Kita bacakan hadis pertama. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, qal, beliau mengatakan, kunna ku'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah suatu hari kami duduk menyertai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengitari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin, dan pada rombongan orang-orang yang mengitari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, di sana ada Abu Bakar, begitu pula ada Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari penggalan awal lafaz ini yang bisa kita ambil faedahnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bermajlis dengan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Mereka bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternukil dalam sebahagian riwayat bahwasanya kejadian ini setelah peperangan terjadi. Jadi ini saatnya bersantai-santai, istirahat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari letihnya jihad fi sabilillah. Beristirahat beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, pada rombongan yang mengitari Nabi alaihi salatu wasallam, di tengah-tengah para sahabat tersebut ada Abu Bakar dan ada Umar fi nafar. Jadi rombongannya banyak, para sahabat Nabi banyak yang berkumpul mengitari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan penyebutannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau mengatakan di sana ada Abu Bakar dan ada Umar, menunjukkan bahwasanya kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, kemuliaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda pula adalah warid wa thabit min inda Abi Hurairah wa baqiyati ashabi Rasulillah. Keutamaan Abu Bakar dan Umar adalah sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui, dikenal oleh Abu Hurairah dan para sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga nama Abu Bakar dan nama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dikhususkan penyebutannya, padahal di rombongan tersebut terdapat sahabat-sahabat yang lainnya, akan tetapi tidak disebutkan secara khusus oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian kata Abu Hurairah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min baini adhhurina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah duduk bersama kami, maka beliau beranjak pergi. Fa'abta'a alaina, keluar dari majlis tersebut, keluar dari rombongan tersebut. Fa'abta'a alaina, dan Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan kami yang berada di perkumpulan tadi, berada di majlis tadi, agak lambat kembalinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau tidak secepat yang dibayangkan oleh para sahabat. Oh, Nabi mungkin hanya keluar untuk menunaikan hajat, setelah itu kembali lagi. Tidak demikian. Fa'abta'a alaina, lambat sekali beliau. Kami tunggu-tunggu tidak datang. Kami tunggu-tunggu tidak terlihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidak kembali, padahal Nabi alaihi salatu wasallam posisinya ketika itu sedang ditunggu oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum. Wa khashina ayyuktata'a dunana, maka kami khawatir bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjadi apa-apa menghadapi musuh, apakah beliau ditawan karena baru selesai peperangan. Mungkin kaum kufar masih dendam kepada beliau, jadi sehingga melihat beliau sallallahu alaihi wasallam keluar sendirian dari majelis, ditawan Nabi, ditahan Nabi oleh kufar tersebut. Kekhawatiran yang ada di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, khawatir Nabi alaihi salatu wasallam terjadi apa-apa dengan beliau. Wa fazi'na, maka kami sangat khawatir sekali. Fakumna fakuntu awwal man fazi', dan aku adalah orang yang paling pertama sangat khawatir. Aku adalah orang yang paling pertama sangat khawatir ketidakadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketidakberadaan Nabi di tengah-tengah kami, terlambatnya beliau kembali ke majlis kami. Kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang pertama khawatir tentang keselamatan beliau. Faqumna, akhirnya kami mencari. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, fa kharajtu, maka aku pun keluar dari majlis tersebut. Jadi deretan para sahabat ini semuanya khawatir, kemana Nabi SAW kok lama sekali tidak kembali-bali ke majelis yang ada, jangan-jangan ditawan. Masing-masing sudah memiliki pikirannya, masing-masing memiliki kesimpulannya, statementnya, pernyataannya. Jangan-jangan Nabi SAW dicegah oleh musuh, jangan-jangan, khawatir mereka. Menunjukkan di sini bagaimana kecintaan yang ada di sisi para sahabah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khawatir akan terjadi apa-apa di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mereka cintai. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhafa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar dari majelis tersebut guna mencari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansar, sampai aku mendapati sebuah kebun yang dimiliki oleh kaum Ansar, li Bani Najjar, dimiliki oleh Bani Najjar, keturunan kabilah An-Najjar. Insyaallah taala perincian apa yang berkaitan dengan ini akan kita bahas setelah penterjemahan secara global biidznillah taala. Maka Abu Hurairah keluar sampai beliau mendapati sebuah kebun, yang mana Abu Hurairah memiliki fikiran nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, di kebun ini. Maka kata Abu Hurairah, yang mana kebun tersebut milik dari kaum Ansar, dari kabilah Bani An-Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Maka aku pun mengitari, mengelilingi kebun tersebut guna mencari pintu masuknya. Mana pintu masuk ke kebun ini? Aku ingin, kata Abu Hurairah, aku ingin memastikan di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Akhirnya durtu, aku mengelilingi kebun tersebut untuk mencari pintu masuknya. Falam ajid, ternyata setelah aku kelilingi tidak aku dapati pintu masuk ke kebun tersebut. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin, yang aku dapati, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, hanyalah sebuah aliran sungai yang kecil, sebuah aliran sungai yang kecil. Yadkhulu fi jawfi ha'it, yang mana aliran ini akan masuk ke ujung dari kebun yang dimiliki oleh kaum Ansar tersebut. Pintu masuknya tidak ada. Yang didapati oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda hanya aliran sungai yang kecil tadi, yang mana ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam kebun, bahkan sampai ke ujungnya kebun tersebut. Artinya Abu Hurairah memiliki fikiran, apakah aku melewati aliran sungai yang kecil ini saja untuk bisa melihat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kebun ini ataukah tidak? Karena Abu Hurairah memiliki ghalabatul dhon, persangkaan yang besar Nabi alaihi wasallam ada di dalam kebun ini. Entah apa yang sedang beliau lakukan. Tapi untuk memastikan, karena Nabi alaihi wasallam dikhawatirkan, jangan sampai Nabi terbunuh wal iyadzu billah, jangan sampai Nabi tertawan wal iyadzu billah, jangan sampai kemudaratan menimpa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min bi'ri kharijatin warrabi'ul jadwal fahtafastu. Aliran sungai yang kecil ini mengalir dari luar kebun masuk ke dalam kebun Ansar tersebut dari Bani An-Najjar. Fahtafastu, maka aku pun berusaha, kata Abu Hurairah. Fahtafastu kama yahtafizu tha'lab, aku berusaha untuk masuk melalui aliran sungai yang kecil tersebut. Aku menyelinap, bahasa kita, seperti seorang tha'lab atau seekor musang yang masuk untuk masuk ke dalam kebun tadi. Artinya sempit-sempitan, mau tidak mau harus dilakukan oleh Abu Hurairah, karena beliau ghalabatul dhon, persangkaan besarnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam. Mencari pintu tidak ketemu, adanya hanya aliran sungai yang kecil ini. Mau tidak mau beliau menyelinap masuk melalui aliran sungai yang kecil tersebut. Maka beliau masuk seperti seekor musang yang akan masuk ke dalam kebun tadi. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah susah payah ini, basah-basah bajunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Lihatlah ikhwati fillah rahimakumullah, pengorbanan seorang sahabat yang memang benar-benar mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecintaan yang hakiki. Berani berkorban walaupun beliau harus masuk dari aliran sungai yang kecil tersebut. Ya kalau bahasa kita mungkin sekarang dari paret yang kecil masuk ke dalam kebun. berani berkorban, basah-basah bajunya enggak masalah, yang penting aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebun tersebut. Aku yakin Nabi alaihi salatu wasallam dalam kondisi selamat. Pengorbanan seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda sedikit bil munasabah menyebutkan bagaimana dekatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah pernah mengatakan di dalam hadithul mauquf, hadis yang berasal dari ucapan beliau radhiyallahu taala anhu arda, "Ausani khalili, khalilku, kekasihku," kata Abu Hurairah, "telah mewasiatkan kepadaku bithalas, dengan tiga perkara." Perhatikan lafaz khalili, kekasihku, menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecintaan yang sangat, dan bukan sekedar ad-da'awa, bukan sekedar anggapan kami cinta Nabi, kami menghargai Ar-Rasul, kami menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang seterusnya dari klaim-klaim sebahagian pihak dari kaum muslimin. Akan tetapi ketika mereka diminta, ayo korbankan diri kalian, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka mencari ar-rukhas, keringanan. Tapi kan ini hanya sunnah, tapi kan kalau tidak kita kerjakan gak ada masalah, tapi kan Nabi memberikan keringanan, tapi terus dicari celahnya supaya tidak mengerjakan sunnah tersebut. Sunnah yang ada di dalam babul aqidah dicampur aduk oleh mereka dengan definisi sunnah, ta'rifus sunnah di dalam bab al-fiqih. Sama-sama sunnah namanya, tapi di dalam babul aqidah yang namanya sunnah itu adalah satu kewajiban, berbeda dengan sunnah dalam babul fiqih. Babul fiqih sholat sunnah, rawatib setelah maghrib, sunnah dikerjakan pahala, tidak dikerjakan gak ada masalah. Tapi kalau sunnah dalam aqidah, manhajnya Nabi SAW, alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku. Apakah ini yang dimaksudkan dalam babul fiqih? Tidak. Dibahas oleh para ulama, apakah yang dimaksudkan sunnah itu? Sama seperti sholat sunnah, sama seperti puasa sunnah, dalam bidang-bidang fiqih berbeda ternyata. Ternyata sunnah di dalam babul aqidah artinya adalah al-luzum, kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang hamba, tidak boleh ditinggalkan. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana hal ini menunjukkan betapa cintanya Abu Hurairah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu tiga perkara yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai kekasih dari Abu Hurairah. Yang pertama adalah salat witir sebelum aku tidur, an utira qabla an anam. Kemudian yang kedua, berpuasa pada ayyamul bidh, berpuasa 3 hari pada pertengahan bulan, setiap tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan-bulan Islam, Rajab, Sya'ban, Muharram, Safar, Rabi', Jumadah dan yang selainnya dari bulan-bulan Al-Hijriyah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, rak'atai, 2 rakaat pada waktu duha. Ini 3 amalan yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Senantiasa mengerjakan witir sebelum tidur, yang kedua berpuasa setiap pertengahan bulan 3 hari, kemudian yang ketiga adalah senantiasa mengerjakan salat duha 2 rakaat. Dan tidak ada batasan sebenarnya khusus pada salat duha, mau dikerjakan 4 rakaat atau yang semisalnya mau ditambah maka dipersilahkan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah sebanyak 2 rakaat pada waktu ad-duha. Maka hubungan Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangatlah dekat. Jadi ketika kita membaca kisah ini bukan satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang membingungkan, bukan satu hal yang mengherankan. Kenapa Abu Hurairah rela untuk masuk ke dalam aliran sungai yang kecil tersebut, menyelinap masuk ke dalam seperti menyelinapnya seekor musang. Berkorban melewati itu, mungkin ada bahagian tubuh beliau yang tergores, ada yang luka, enggak ada masalah. Yang penting aku dapati, aku yakin Nabi ada di dalam haid tersebut, kebun tersebut dalam kondisi selamat. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, fa dakhaltu ala Rasulillah, maka ketika aku sudah melewati aliran sungai yang kecil tersebut, aku pun mendapati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kebun tadi. Faqala, Nabi alaihi salatu wasallam terasa ada orang yang berada di dalam kebun tersebut selain beliau. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Abu Hurairah, engkaukah Abu Hurairah?" Karena Nabi alaihi salatu wasallam belum melihat jasad atau wujud dari Abu Hurairah dari bawah menyelinap. Abu Hurairah, faqultu na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, aku Abu Hurairah. Qala ma sya'nuk? Ada apa denganmu? Kenapa kamu susul aku ke kebun ini sampai masuk ke dalam kebun ini melewati aliran sungai yang kecil? Ma sya'nuk? Ada apa? Qultu kunta baina adhhurina. Maka aku katakan, kata Abu Hurairah, kunta baina adhhurina. Kamu tadi, engkau tadi wahai Rasulullah, di tengah-tengah kami, bermajlis dengan kami. Faqumta fa'abta'ta 'alaina. Kemudian engkau pergi sesaat yang kami pikir hanya sebentar, akan tetapi ternyata engkau lama meninggalkan kami wahai Rasulullah. Fa khashina an tuqta'a dunana. Maka kami semua khawatir engkau diapa-apakan oleh musuh wahai Rasulullah, oleh kufar, khawatir ditawan, khawatir engkau terbunuh wal iyad billah, dicegat di tengah jalan, dan yang semisalnya dari kekhawatiran Abu Hurairah secara khusus dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum secara umum. Fa fazi'na, kami sangat khawatir atas keselamatanmu wahai Rasulullah. Fakuntu awwala man fazi'. Aku adalah orang pertama yang paling khawatir tentang keselamatan dirimu wahai Rasulullah. Fa ataitu hadzal ha'id. Maka itulah yang mendorong aku untuk mendatangi kebun ini. Fahtafazdu kama yahtafizu tsa'lab. Maka aku pun menyelinap masuk ke dalam aliran sungai yang kecil ini sebagaimana seekor musang yang menyelinap masuk ke dalamnya. Wa ha'ula'n nas wara'i. Dan para sahabat Nabi, pada sahabatmu ya Rasulullah, yakni sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, para sahabatmu wahai Rasulullah berada di belakangku sekarang menunggu khabar dariku bagaimana, apa hasil pencarian Abu Hurairah, apakah Nabi ditemui dalam keadaan selamat, apakah Nabi ditemui dalam keadaan sehat wal afiat, dan yang seterusnya. Ini orang-orang lagi menunggu aku. Para sahabatmu wahai Rasulullah yang lainnya sedang menunggu aku di majelis yang tadi kita berada di sana. Haula an-nas wara'i. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan pemaparan secara global dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa'athani na'alaihi. Kemudian kata Abu Hurairah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajak bicara wahai Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam seraya memberikan dua sendal beliau. Fa'athani na'alaihi. Ini wahai Abu Hurairah, dua sendalku. Qala idhhab bi na'alayya hataini. Bawalah pergi dua sendalku ini ke haulan nas, ke para sahabatku yang sedang menunggu aku, yang sedang mengkhawatirkan keselamatanku. Bawa dua sendal ini ke hadapan mereka. Faman laqita min wara'i hadzal ha'it. Ini kita masuk kepada inti dari hadisnya, inti dari pembahasan yang akan bisa membantah akidah kaum Murji'ah. Kata Nabi SAW, bawa kedua sendalku ini wahai Abu Hurairah ke hadapan para sahabat-sahabatku yang sedang mengkhawatirkanku tadi. Faman laqita min wara'i hadzal ha'it. Siapa yang kamu dapati setelah kamu keluar dari kebun ini, yang kamu dapati mereka dan kamu tunjukkan kedua sandalku ini, yashhadu an la ilaha illallah, mustayqinan biha qalbuhu, fabashshirhu bil jannah. Siapapun wahai Abu Hurairah, perhatikan lafaz man laqita. Siapapun Abu Hurairah yang engkau dapati setelah engkau keluar dari kebun ini seraya sambil membawa dua sandalku, kamu dapati seorang pun dengan syarat yashhadu an la ilaha illallah, dia mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mustayqinan biha qalbuhu, dalam kondisi hatinya yakin dengan dua kalimat syahadat tersebut, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yakin, mustayqinan biha qalbuhu, dalam kondisi hatinya benar-benar yakin dengan kalimat tersebut, fabashshirhu bil jannah. Maka berikanlah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan menjadi ahlul jannah, bahwa dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala qat'an, pasti tanpa ada keraguan. Mudah syaratnya. Melafadzkan syahadat la ilaha illallah mustayqinan, yakin. Saya yakin, saya yakin-yakinnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sesembahan yang lain, batil. Dari kaum Nasara, batil. Dari kaum Yahud, batil. Dari kaum Majus, batil. Dari kaum Hindu, Buddha, batil semuanya. Mereka punya sesembahan, na'am. Oleh karenanya ketika kita menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan selain Allah, salah. Kurang tepat kalau bahasa kita mungkin. Kurang tepat. Karena di sana wakilnya, kenyataannya kita dapati Nasrani punya sesembahan. sesembahan sendiri. Majusi punya sesembahan sendiri. Yahudi punya sesembahan sendiri. Hindu-Buddha punya sesembahan sendiri. Konghucu punya sesembahan sendiri. Masing-masingnya mereka punya ilah. Punya Tuhan. Yang mereka berkeyakinan bahwa Tuhan kami inilah yang bisa menyelamatkan kami. Tuhan kami inilah yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Dan yang seterusnya. Maka ketika kita menerjemahkan kalimat La ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, kurang tepat. Kenyataannya ada Tuhan selain Allah yang mereka sembah, walaupun mereka sembah hal tersebut dengan sesembahan yang batil. Salah. Karena sesembahan yang mereka miliki, sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Maka penterjemahan yang baik adalah La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konghucu menyembah patung, na'am. Hindu Buddha demikian pula, tapi mereka berhak enggak untuk disembah patung-patung tersebut? Jawabannya tidak. Tu'alfu kalla. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, sebahagian lagi ada yang mentafsirkan kalimat tauhid dengan tidak ada Tuhan dengan T kecil selain Tuhan, T besar. Ya, ini tambah parah lagi kesesatannya. Maka kita harus benar-benar mempelajari apa sih kandungan yang terkandung. Konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah bukan sekedar melafadzkan, tapi harus dibarengi dengan mustayqinan, keyakinan pada hati kita. Kita harus meyakini sesembahan ha'ula al-kuffar, sesembahan mereka orang-orang non-muslim dalam tanda kutip adalah sesembahan yang batil. Harus kita yakini. Sesembahan yang sesat dan menyesatkan harus kita yakini. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Fabashirhu bil jannah, berikanlah kabar gembira kepadanya wahai Abu Hurairah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan. Jadi selesai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini inti dari pembahasan bab ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Jadi siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid tidak cukup sesuai dengan babnya tadi, tidak cukup mujarradul lafaz. Mujarradul talaffuz tidak cukup hanya sekedar melafadzkan la ilaha illallah. Tapi ya, hatinya enggak yakin. Hatinya mungkin masih condong, nampaknya sesembahan kaum Nasrani benar ya. Nampaknya sesembahan Hindu-Buddha benar ya. Nampaknya Tuhan mereka, Dewa mereka bisa memberikan manfaat madarat ya. Layan fa. Ini enggak bermanfaat syahadat yang dia miliki. Harus dia benar-benar meyakini Allah lah yang berhak dan selain Allah disembah dengan cara yang salah. Secara batil. Fakana awwala man laqitu Umaru radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka kata Abu Hurairah, yang paling pertama yang aku temui setelah aku keluar dari kebun ini, yang paling pertama aku temui adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Faqal, maka Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Abu Hurairah, mahatanin na'lan, dalam kondisi Umar mendapati Abu Hurairah membawa dua sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar ternyata keluar juga dari majelis tersebut. Untuk apa? Untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mencari Abu Hurairah. Mana kok dua-duanya lama sekali dari majelis keluar enggak nampak-nampak, enggak datang-datang. Maka Umar bin Khattab pun mencari sampai mendekati haid yang ada, kebun yang ada dari kalangan Bani Najjar. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah memberikan kedua sendal beliau kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah pun keluar dari kebun yang ada dan mendapati orang pertama adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Mahatanin na'lan ya Abu Hurairah. Kenapa kamu bisa membawa dua sendal ini wahai Abu Hurairah? Faqultu hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima. Wahai Umar, ketahuilah bahwa dua sendal ini milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku diminta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dua sendal beliau ini ke hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ardahum. Man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh basyartuhu bil jannah. Dan aku mendapatkan pesan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah kepada Umar, siapapun yang aku temui dalam kondisi dia mentauhidkan Allah, dia menyaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hatinya benar-benar yakin, aku harus memberikan kabar gembira kepadanya, dia adalah ahlul jannah. Dia adalah salah seorang dari penduduk syurga. Mendengar hal ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda memiliki sikap yang berbeda, bukan senang, bukan alhamdulillah saya berarti ahlul jannah, tidak. Sikap Umar ibn Khattab lain dari apa yang kita bayangkan, lain dari ekspektasi kita. Kalau bahasa orang sekarang, sikap Umar ibn al-Khattab anti mainstream, tidak seperti apa yang kita bayangkan, keluar dari bayangan-bayangan kita. Apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda? Fadaraba Umar biyadihi baina sadayya fahararatu listi. Maka Umar ibn al-Khattab memukul kedua pundakku sampai aku tersungkur. Bayangkan. Abu Hurairah membawa kabar gembira, dan orang pertama yang mendapatkan kabar gembira tersebut adalah Umar ibn al-Khattab. Engkau wahai Umar ahlul jannah, karena engkau menyaksikan bahwa Allah tidak ada, Allah adalah sesembahan yang paling berhak untuk disembah. Allah adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yasyhadu an la ilaha illallah. Umar ibn al-Khattab orang yang sudah mengikrarkan kalimat syahadatnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan senang dinyatakan, diklaim sebagai ahlul jannah, Umar ibn al-Khattab memukul kedua pundak Abu Hurairah sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda tersungkur, terduduk. Faqala irji'i ya Abu Hurairah. Maka dimarahi Abu Hurairah oleh Umar ibn al-Khattab. Kembali kamu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah. Kembali ke Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kamu lanjutkan perjalanan ini. Jangan kamu sampaikan bushra ini, kabar gembira ini kepada ha'ul as-sahabah, ha'ul an-nas, para sahabat-sahabat yang telah menunggu Nabi alaihi salatu wasallam dengan menunjukkan dua sendalnya. Mereka yashhadun alla ilaha illallah, mereka semua ahlul jannah. Kan itu harusnya misi yang dibawa oleh Abu Hurairah, membawa dua sendal di hadapan para sahabat dan memberikan kabar gembira kepada mereka semua, kalian semua ahlul jannah. Karena yashhadun alla ilaha illallah, mereka semua bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di pertengahan jalan Umar mendapatkan kabar dipukul Abu Hurairah sampai tersungkur. Irji, kembali kamu wahai Abu Hurairah, jangan kamu lanjutkan perjalananmu, jangan kamu selesaikan misimu. Faraja'tu ila Rasulillah, aku pun kembali. Jangankan Abu Hurairah, iblis takut sama Umar. Iblis takut sama Umar ibn al-Khattab. Bayangkan, ini Abu Hurairah bukan hanya digertak tapi sambil dipukul. Ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arbah al-Faruq. Tapi jangan sampai kita berlebihan dalam mensifati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Mungkin ada sebahagian duat yang mengatakan bahwa Umar ibn al-Khattab ini peremannya para sahabat. Lah, ini enggak ada adab kepada para sahabat. Tidak boleh demikian. Harus kita hargai. Beliau seorang yang kuat. Naam. Al-Faruq. Naam. Iblis syaitan takut kepada beliau. Naam. Ketika beliau melewati satu jalan, iblis akan lari mencari jalan yang lain. Ini iblis takut kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Hurairah berada di hadapan Umar, digertak demikian. Irji'i Abu Hurairah, kembali kamu wahai Abu Hurairah. Sambil dipukul lagi dua dadah Abu Hurairah sampai tersungkur, terduduk. Khawatir, takut Abu Hurairah. Wajar, manusia biasa. Para sahabat malaikat, enggak boleh punya salah, enggak boleh punya takut, enggak boleh punya kekhawatiran. Tidak, manusia biasa, sahabat Nabi. Nabi saja manusia biasa. Nabi sendiri yang mengatakan di dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, innama ana bashar, aku ini manusia biasa. Apalagi para sahabat beliau. Masa iya para sahabat Nabi lebih mulia dari ar-rasulnya? Tidak mungkin. Maka manusia biasa, wajar Abu Hurairah ketakutan, gemetaran, takut. Akhirnya raja'tu ila Rasulillah, aku pun kembali, tidak berani aku lanjutkan misi tersebut. Padahal ini amanah loh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita mendapati sekian banyak kisah-kisah yang ada, halangan apapun yang ada di kalangan para sahabat guna menyampaikan amanah Nabi SAW akan dilewati oleh mereka seberat apapun. Tapi Abu Hurairah dalam kisah ini mundur, tidak mau melanjutkan amanah dari Rasul SAW. Misi tadi tidak diteruskan oleh Abu Hurairah karena ada perintah dari Umar ibn al-Khattab, kembali kamu wahai Abu Hurairah. Dan Umar ibn al-Khattab diketahui oleh Abu Hurairah kemuliaan beliau, keistimewaan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah bintu Umar merupakan salah satu ummahatul mukminin. Posisi beliau Umar bin Khattab di sisi kaum muslimin diketahui oleh semua pihak. Maka Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, a'izzal Islam, muliakanlah Islam ini dengan dua orang yang mana yang engkau lebih cintai, ahabba ilaik. Dua orang yang lebih engkau cintai, tolong Islam, muliakan Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai ya Allah. Siapa itu? Umar ibn al-Khattab ketika kafirnya, ataukah Abu Jahal? Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, menerima hidayah Islam, merasakan manisnya iman, dan akhirnya menjadi pembela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang kuat, ma'ruf, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Enggak ada yang tersembunyi dari kemuliaan dan fadilah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka ketika Umar memerintahkan Abu Hurairah, raja'atu, aku kembali ke hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhashtu buka'an. Aku pun menangis terseduh-seduh di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut Abu Hurairah, wajar. Habis dipukul oleh Umar. Disuruh pergi lagi, diusir. Waraka bani Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fa idza huwa ala athari. Ternyata Umar bin Khattab ada di belakangku. Jadi Umar bin Khattab meminta Abu Hurairah, kembali kamu ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar Umar bin Khattab tahu di mana si Rasulullah. Ini yang enggak kita ketahui. Seakan-akan bayangan kita, loh, kenapa Umar ini kasar sekali? Misinya Nabi kok enggak diteruskan, enggak dibantu? Oh, sini Abu Hurairah, biar saya yang bawa sendalnya. Ayo kita ke hadapan para sahabat. Umar bukan orang yang seperti itu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda seorang yang luar biasa. Beliau memiliki pikiran yang sangat panjang. Diusir Abu Hurairah, kembali kamu wahai Abu Hurairah ke hadapan Nabi. Umar ibn al-Khattab ternyata mengikuti langkah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fa'idha huwa ala athari. Ternyata dari tadi ketika aku kembali ke kebun yang di dalamnya ada Nabi SAW, Umar itu mengikuti aku. Aku berada di hadapan Nabi SAW. Aku sampai ke hadapan Nabi SAW dalam kondisi menangis karena telah dipukul, telah diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa'adha. Faqala li Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, kata Abu Hurairah, malaka ya Abu Hurairah, kenapa engkau wahai Abu Hurairah? Tadi kan aku utus engkau membawa dua sendalku ke hadapan para sahabat, ha'ulan nas, yang sudah khawatir kepada aku. Kabarkan mereka tentang al-jannah. Berikan bushra, sampaikan kabar gembira sehingga mereka tidak khawatir lagi. Lihat rahmahnya Nabi kepada para sahabat. Nabi SAW mengetahui para sahabat khawatir, mana Nabi kok enggak datang-datang. Maka Nabi SAW ingin menghilangkan kekhawatiran mereka, kesedihan mereka. Dengan apa? Berikan kabar gembira, mereka adalah ahlul jannah semuanya. Para sahabat semuanya adalah ahlul jannah. Yashhadun an la ilaha illallah. Akan tetapi ternyata berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Rasul SAW. Baru pertengahan jalan, sudah kembali. Malah kayak Abu Hurairah, sambil menangis lagi. Ada apa dirimu wahai Abu Hurairah? Qultu lakitu Umar. Wahai Rasulullah, aku bertemu di pertengahan jalan dengan Umar bin Khattab. Fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi. Kemudian aku sampaikan amanah yang engkau telah berikan kepadaku wahai Rasulullah dengan informasi siapapun yang mendapati dari balik kebun ini. Dia, siapapun yang engkau dapati wahai Abu Hurairah dari balik kebun ini, dari luar kebun ini, yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dia adalah ahlul jannah. Aku kabarkan hal tersebut wahai Rasulullah kepada Umar karena beliau yang pertama kali aku temui. Fa daraba baina sadayya darbatan. Akan tetapi ketika aku memberikan khabar tersebut, memberikan bushra tersebut kepada Umar bin Khattab, malah Umar bin Khattab memukul kedua pundakku wahai Rasulullah, memukul kedua dadaku wahai Rasulullah. Harar tulisti sampai aku tersungkur jatuh karena kerasnya pukulan Umar bin Khattab. Qala irji', dan dia memerintahkan aku untuk kembali kepadamu wahai Rasulullah. Di pertengahan jalan aku diusir oleh Umar wahai Rasulullah, mengadu Abu Hurairah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu ada Umar di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena seperti yang kita ketahui tadi, ketika diusir oleh Umar bin Khattab, Abu Hurairah kembali ke kebun tersebut, dan di belakang Abu Hurairah Umar radhiyallahu taala anhu arda mengikuti langkah Abu Hurairah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah yang ada di hadapan Nabi alaihi salat, afwan, Umar yang ada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, wahai Umar, ma hamalaka ala ma fa'alt. Lihatlah hikmahnya Nabi alaihi salatu wasallam, enggak langsung dibentak-bentak. Kenapa Umar kamu menghalangi misiku? Menghalangi Rasulku, ini utusanku untuk menyampaikan khabar gembira, bushra kepada para sahabat. Kenapa? Tidak. Nabi SAW bukan orang yang suka marah-marah, temperamental, sumbu pendek. Tidak. Beliau SAW bertanya dengan cara yang baik. Ma hamalaka ala ma fa'alt. Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal tersebut kepada Abu Hurairah di tabayyun. Ini pelajaran penting. Kalau ada perselisihan, kita dudukkan dua orang tersebut yang berselisih, dua-duanya, fulan wa allan. Didudukkan, ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu kasar kepada si fulan? Seperti Umar bin Khattab, apa yang menyebabkan kamu memukul dada Abu Hurairah, wahai Umar? Apa yang menyebabkan engkau mengusir, memerintahkan Abu Hurairah kembali ke hadapanku, wahai Umar? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Demi ayahku, demi ibuku, wahai Rasulullah. Maksudnya di sini bukan sebuah sumpah, tapi ini adalah sebuah ucapan yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Artinya, aku lebih mencintai engkau, wahai Rasulullah, daripada ayahku dan ibuku. Itu maknanya. Tapi lafadznya adalah bi abi anta wa ummi. Engkau yang lebih aku cintai, wahai Rasulullah, dari ayahku ataupun ibuku. Aba'atha Abu Hurairah. Apakah engkau benar, wahai Rasulullah, memerintahkan, mengutus Abu Hurairah bina'alaika dengan membawa dua sendalmu? Man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Apakah benar, wahai Rasulullah, engkau meminta Abu Hurairah untuk membawa dua sendalmu, dan siapapun yang didapati oleh Abu Hurairah dalam kondisi dia beriman, yakin dengan kalimat la ilaha illallah, dalam kondisi hatinya pun tidak ragu dengan kalimat tersebut, engkau memerintahkan untuk memberi bushra, memberi kabar gembira bahwa dia adalah ahlul jannah? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, itu adalah perintahku yang aku utus dengannya Abu Hurairah kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mengkhawatirkan aku tadi, dan siapapun yang Abu Hurairah temui selama dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan yakin, ini syahidnya, yakin dari dalam hatinya bahwa itu adalah kalimat tauhid tanpa keraguan, maka aku akan memberikan bushra, kabar gembira padanya sebagai ahlul jannah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, qala fala taf'al. Jangan, wahai Rasulullah. Umar bin Khattab, lihat adab yang ada di sisi Umar. Berbeda pendapat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ada kisah-kisah sebelumnya yang telah kita lewati bagaimana Umar bin Khattab mengemukakan, menyampaikan pendapat beliau di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbeda pendapat. Bukan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diajak musyawarah, tidak, wasyawirhum fil amr. Ini perkara musyawarah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La taf'al, ini ra'yu Umar, pendapat dari Umar bin Khattab disampaikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau nanti diterima, mau tidak diterima, ya urusan nanti. Kalau tidak diterima, ya Umar akan tanazul, akan berlepas diri dari ra'yunya tersebut, pendapatnya tersebut, dan mengikuti pendapat yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap pendapat itu dikemukakan, disampaikan di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala taf'al. Menurutku, wahai Rasulullah, jangan engkau lakukan yang demikian. Kenapa? Fa inni akhsha ayyattakilan nasu 'alaiha, karena aku khawatir manusia akan beritikal, akan menyandarkan dirinya dengan hadismu ini, dengan ucapanmu ini, wahai Rasulullah. Fakhallihim ya'malun, biarkan, wahai Rasulullah, mereka beramal. Karena kalau mereka sudah beritikal, menyandarkan, yang penting saya yakin la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang saya berhak, yang berhak saya sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, seyakin-yakinnya, na'am, enggak ragu, sama sekali tidak ragu, sudah enggak mau beramal, enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau ini, enggak mau itu, yang penting saya yakin. Khawatir Umar ada yang demikian. Khallihim ya'malun, biarkan mereka beramal, wahai Rasulullah, tanpa mengetahui hadis tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati ra'yu, pendapat dari Umar bin Khattab, biarkan mereka beramal, enggak perlu engkau sampaikan bushra, enggak perlu engkau sampaikan kabar gembira tersebut, wahai Rasulullah, kepada mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, fakhallihim, biarkan mereka beramal. Enggak usah misi tersebut engkau lanjutkan, wahai Abu Hurairah. Enggak usah amanah tersebut engkau lanjutkan, wahai Abu Hurairah. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati lagi dari hadis ini. Bagaimana beliau bukan orang yang sombong? Ada apa, Umar? Aku ini nabi. Aku ini rasul. Aku ini amin. Man fis sama. Aku ini orang yang diberikan amanah dari atas langit. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memiliki pendapat seperti pendapatnya Umar. Fakhallihim. Baik, kalau begitu wahai Umar, aku ambil pendapatmu, biarkan orang-orang tersebut beramal dan tidak perlu kita sampaikan bushro atau kabar gembira ini, karena akan menjadikan mereka yattakilun, hanya menyandarkan kepada keyakinan-keyakinan saja dan tidak mau beramal. Secara rinci insyaallah taala akan kita bawakan penjelasan dari hadis ini yang berkaitan dengan ucapan para imamus salaf, al-Imamul Qurtubi, al-Imam Ibnu Hajar, semuanya para imam menjelaskan hadis yang sangat mulia ini dan sangat agung pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.